الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعبد سارك حرا في عبد لندن بنو صفا عبد شارك كان يكتوني عبدون قرون إنغون كان مرديكا في عبدين إن دلم متيني عبد wazimiyun lan den bunuh sopo kapir zimi syarokakang nyekotuni yadimi musliman ingung kang muslim fizimin ing dalem mataini kapir wa kadza syariku harbin wa kadzalan iku kaya ikilah yuqtalu utawi kang nyekutuni ing kafir harbi wa qati'in lan kang nugal kisosan karena kisos au hadan atawa karena had wa syariku nafsi lan kang nyekutuni awak-awakan ing mataini awak-awakan wadafi'u sa'il fil azhar lan kang nolak ingkang fil azhar ing dalem kaul azhar para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sateajan urang neraskeun pangwaosan urang bacakeun Al-Fatihah hiji kanggo Hajah Dasriyah binti Arnawi Ukin binti Majalengka. Semoga lega sembuh, lasmo di Harjo, Ngawi, Jawa Timur. Haja Suwapi almarhumah binti Haji Pasirawi, Sarhati binti Amanah, ketiga raksa, Suhaib bin Haji, Haji Soka. Terakhir ilmu keluarga tokoh masyarakat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Him Him Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kersaning Gusti Sabada libur Dua minggu Orang bisa petepung deui tepang deui ngahiji deui babarengan dina olahraga ngaluhurkeun agama Allah melalui thalabul ilmi. Melalui ngaji. Mudah-mudahan ibadah ngaji urang diterima ku Gusti Allah. Dijadikeun syafaat jaga di yaumul kiamah. Ngaringankeun dosa-dosa urang sehingga ku ngaji urang di akhirat urang jadi salamah. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan ziarah alhamdulillah selamat kabeh. Teuweuh nu tinggaleun mimitina 93 balik 93. Jadi kabeh salam. Hampir 94 sebenarnya. Aya nu meunang urang Irak hiji. Alhamdulillah rute perjalanan dimimitian ka negeri Irak, kemudian Iran, terus ka Madinah, terakhir ka Mekah. 15 poe, 16 poe aya di imah. Jadi 3 poe di Irak, 4 poe di Iran, 3 poe di Madinah, 4 poe di Mekah, 2 poe dipakai perjalanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Perjalananna rame. Artinya rame teh ya. Jadi kumplit. Lumantak rame teh kumplit. Aya resep, aya greget, aya senang, bunga, aya sedih. Jadi resep. Jadi rame ngaranna nukus kitu. Rangkati dia geus mulai dikondisikeun hayang bareng tetep jadi teu bareng. Rombongan awal berangkat pae Rebo, rombongan kedua berangkat pae Kamis. Cak ketua nak kebalik ngabareng. Datang kacang karek berangkat menuju Dubai. Di Dubai 8 jam transit pindah kapal. Tiris. Tiris jasa ngehod-hod tiris itu ngerana gejelu matanya ho ke negeri Batur ya tuh numa kepersiapan ayo Batur mahorenganan gue siap joket siap jas itu ya bente biasa bay. Perang pertama ngalawan tiris. Masya Allah. Di hudang-hudang jam 2 naik kapal lepeting setengah 3 di Dubai menuju Irak. Berangkat peting datang ke Irak, alhamdulillah berang. Terus diproses kakarak datang doang ke bandara Irak nu pertama kadele bedil. Roreng make tentara ambalaya. Aduh, ya goreng selamat dah moal ya sih. Ya Allah. Tentara loba jasa di bandara. Mulai hiji-hiji diperiksa di imigrasi. Terus pemeriksaanan leuh ketat na luar biasa. Kasendal-sendal kudu dibuka. Amben segala cincin, segala jam tangan, jaba digeradah, jaba make alat. Lulus hiji, dua, tilu, opat, lima. Tinggalin tujuhan. Tujuhan telulus. diperjuangkan terus 5 jam, 6 jam, 7 jam can anggis. Cak pegawai nanu geus lulus mah berangkat bae menuju hotel, nuncan mah tinggalin didinya. Ceriknya didinya. Dekubaha lalakona isi. Haju lapar kabehan. Candahar di Dubai datang ke Irak, di peting datang ke isuk, datang ke sore maghrib candahar. Huruh hesena luar biasa. Terus diperjuangkan datang ke peting, teu bisa lantaran horeng di Irak mepe Jumah negara Islam libur kerja. Geus eueuh nu menangani. Nya lapar, nya tiris, nya encan beres ye urusan. Tujuhan adi pamajikan kula, adi pamajikan adi kula lel. Kadua Haji Opang, katilu Lurah Oji, opat Haji Rosidi. Orang termasuk pimpinan anak Risaruha teliwat jana ge boro-boro batur jana ge nu mimpin horenganan. Aduh atuh riwe nyayalah nu ngabantuan ngarana Hisyam, Habib Hisyam eta wauh jeung keturunan Tuan Syekh Abdul Qadir. Telepon jana langsung ka turunan Tuan Syekh Abdul Qadir. Tuan Syekh Abdul Qadir gerak eta incukna lantaran dek ziarah ka bapa kolotna, nyana terus memperjuangkan ka aparat-aparat penggede Irak supaya diluluskan. Hari takeneh nyana nelfon, hari takeneh lancar geus teu ditanya deui bae. Cek urang kita tadi bae. Jadi 8 jam tertunda. Alhamdulillah bunga kabehan berangkatlah ke hotel lantaran cek ketua cek pimpinan di hotel geus disadiakeun makan malam. Wah bunga luar biasa. Geus teu kabayang bakalna ecrotna dahar. Lapar geus datang ke hotel geus teu mamrih deui geus teu kokobok-kokobok kaca. Langsung menuju hotel, restoran di hotel tingkat bawah barang dahar tea sangu na teu akur jeung urang haseum. Teu tadi deuk nikmat dibayangkeun oleng haseum teh kabeh geus tigal seserian bae. Dahar salah teh dahar salah. Cak pagawéna teh mah sakunaon dia seserian jeung kunaon teh didahar. Padahal nu bisa ngomong Arab. Dijawab ku bahasa pasar kemis haseum. Atuh seserian kabehan. 93-an seserian kabeh nu dahar. Dicip-icip doang atuh. Takur jeung sungut biasa ngadahar uleg di dieu. Aduh di ditu dibere kadaharan nu pas kitu. Masyaallah. Can anggeus ta lapar. Lapar can anggeus, can beres geus teu kudu dalalar ieu mah. Langsung tunduh jam 12 peuting jam 1. Sarare geus. Ya ku tunduh-tunduh ting mah ku capek meureun sanajan lapar geus hees-hees bae. Udang isuk-isuk rombongan nu pertama kencan ngayakeun kegiatan ziarah nyana nungguan sepoe lantaran nunggu padahal dipersilakeun di ditu besidik ziarah tina teu tetep nunggu setia. Suk-isuk dibere sarapan heula alhamdulillah kabeh titah ka restoran. Datang ka restoran dibere roti heuras jasa roti jeung daging haseum deui bae. Eueuh nu teu haseum di Irak haseum kabeh. Aduh dibayangkeun isuk-isuk jeung uduk. Orang ngeuduk di ditu mah teu nyaman uduk jadi mah. Ya Allah. Ngan untung aya nu mawa domi. Di dieu kabehan geus persiapan ngan lantaran cek rombongan nu pertama ulah marawana naon sebab di bandara diturun-turunkeun. Watuh nu geus persiapan sagala indomie sagala abon di dieu teh. Padahal orang di bandara ge henteu nanaon. Geus kos kitu ka teh balalakon. Teu meunang dahar meureun. Jadi padahal mah aya nu lulus mah loba ngan di cek rombongan nu awal geus kudu mawa nanaon meureun kabeneran nu naleponan nu disaksrak. Teu meunang babawa. Tugas saya datang kan itu ayah nu lolos mawa indomie diseduh cai maloba ya otomatis indomie hiji kutiluan dieusian ku roti jadi enggak ada hari indomie jeung roti nikmat eta horengan bisa dijadi dikembangkeun eta insyaallah ku lapar horengna naon nih paingan baheula zaman perang bodogol jauh ge di dahar lapar teh bener baheula mah tumeureun kanyahoan bahwa suag ngeunah ge harita suag wibutun sagala kitu awi nu ngora teh iung meureun teh kolot baheula nyoba-nyoba bae coba ieu ngeunah teh henteu ternyata ngeunah aya nu nyoba-nyoba berenuk mabok. Masyaallah. Berangkat isuk-isuk menuju Tuan Syekh Abdul Qadir dalam keayaan lapar kabehan. Teu meunang meureunanan ka Tuan Syekh Abdul Qadir mah nyaba teh seubeuh, teu meunang kudu lapar. Lapar kabeh tapi teu karasa sebab nu laparna kabehan. Teu saurang-saurang jadi kabehan. Moal duit anu jutaan ge eueuh beulieuh. Eueuh sugan aya tukang kupat kitu. Eueuh dina. Roti balulu jeung daging ge teu akur, rotina lain cara di Mekah haseum. Aya pilihan aya di Mekah mah pilihan aya. Eueuh. Ka di haseum ka ditu haseum. Meureun urang ge mun ngadahar roti jeung haseum kitu gagah meureun urang eta. Jauh urang Irak ge garagah. Urang mah ngadahar sangu bie leumpangna beuleuh tanaga eueuh urang Irak mah garagah leumpangna masyaallah gagah dibandingkeun jeung urang-urang mah dua lengkah nyana mah geus aya bareng 10 lengkah jauh bedana entek coba urang yang ngadahar roti jeung asem roti jeung asem tapi dahar mah tetep kudu. Atau nambah cai nama daun apa. Datang ke Tuan Syekh Abdul tapi di Irak alhamdulillah setiap 100 meter tentara tank baja 100 meter tentara tank baja geus nu bisa nyilet kaji pendi ge nu biasa di dieu uha-uha di ditu mah beusi katembak meureunan teu loba omong ngene getihan. Oh getihan ciut jadi geus sarua bae. Duh biasa dia lalagaan geus teu nyilek-nyilek acan. Besi eta bedilna dikairungkeun. Geus aduh tentara Ambalaya. Pemeriksaanna ketat luar biasa puing-puing mencan diangkut urut perang tank baja truk sagala macem. Wah listrik ge pararotong kabeh. Jadi listrik ge encan ditata. Can aya tiang-tiang listrik encan jadi di hotel ge lain make listrik PLN sareng kurang memake genset keneh. Jadi kabel-kabel sing wanon kitu ngaranna sing suranteng di kota teh can ditata. Aduh mobil ge mobil bus deuk liwat lantaran kabel nangambai kudu dikaluhurkeun heula. Can ditata. Cuman geus mulai jalan-jalan geus mulai dikedukan diratakeun berbagai kota. Semulai dibangun bangunna geus pohara jasa asana meureun leukitu mah sataun kadua geus rapih pamadira. Lantaran di kota Gedek menuju ka Tuan Syekh Abdul Qadir eta aya macet biasa di kota Baghdad teh macet biasa. Eueuh lampu merah. Dek lampu merah di mana aja listrik dah eueuh. Diatur bae ku tentara. Asus beres datang ka Tuan Syekh masyaallah eta mah geus pohara hese nyaritakeun. Makom tea gespang indah-indah na jungpak agring-agring make kristal luhur nagi. Ya Allah nyatiis nyaseni betah jeng asa disambut gesedi nyamang gespang pohara-pohara na haju kapanggi jeng keturunan nanuka 15 ngarana Sayyidah Khalid nyana beres ngadaroa di dia terus nyana macakan kulhu jeng doa deui terus ngadoakan bahkan nitah ka imahna ngan kulantaran dek meneruskan perjalanan lalap kona panjang kene lain embung ka imahna besi tersita waktu akhirnya cukup di makom lila didinya terus berangkat didinya nuruikeun perjalanan dalam keayaan lapar duandus. Roti masing pagulituk di mobil loba sok bagede peureup ngan teuas dasa tarot terus teas jadi dahar bae lumayan kadang-kadang dicayaan saya tika barada empuk. Terus saya berangkat terus menuju pengjarahan di pohara di ditu teh cek urang Irak nage hadal balad baladul aulia negara ieu negara para wali mentak pantang mundur pantang menyerah untuk memperjuangkan agama bangsa jeung negara nya nama ka Amerika nyebut naga syaiton. Geus teh budak leutik ge mun urang nyebutkeun Amerik ceuknya teh setan nyebut setan anu panjang nya mah budak leutik ge anti jasa nyana ka Amerika. Di bandara mah ngobrol kula jeung salah sahiji jeung bari nungguan anu tertahan teh 8 ngobrol ceuk kula kep Sadam. Sadam la adatullah ceuknya teh bahwa cekura kunaon bisa lanatullah cek jana abi mut bisa babi Sadam umi mut bisa babi Sadam akhi mut ami mut bisa babi Sadam cek ngomong urang nama abah maot ku sebab Sadam ma pae ku sebab Sadam dulur mamang kabe pararae ku sebab Sadam wa lanatullah cekulapan jadi kieu atuh beda kakara kiji tanu di obrolan. Hek terus datang ke hotel isuk-isuk aya nu ditanya ke puas Sadam. Sadam kuais cekin. Sadam hemat cekin. Terus jana ngobrolkeun Sadam mencer urang mah memperjuangkeun agama bangsa jeung negara moal aya tanding Sadam. Cekula kuwae tatung nu pararae pararae cekno umi mut di jannah. Waduh ieu mah beda cek urang. Abah pae surga, mamang pae surga, gidam-gidam cek urang tiheula. Tinggal kami ieu tinggaleun can ka surga. Widih. Pohara tamata. Huh, beda-beda pada sanagara ge kos jaman urang we ka Soeharto. Atuh aya nu akur kepentinganna mangalem, nu teu akur kana kepentinganna manyaca. Kitu bae di nagara mah unggal nagara ge. Kuari ge. Kuari anu akur jeung kepentinganna maka SBY atuh ngalem nu teu akur jeung kepentinganna atuh nyacat kitu bae. Terus jarah ka Syekh Junaidil Baghdadi terus ditukangeun aya Syekh Sri Siti terus dijajalanan aya Syekh Bahlul kemudian aya Nabi Yusa dijejarah ka Nabi Yusa Masya Allah, nusuku orang dibaca tafsirna Nabi Yusa di zaman Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Taeta teh ayak na horenganan di badan kuburan. Masya Allah. Terus sejarah Kasyah Marupil Kurhi. Balik pindah hotel lantaran jauh, jadi hotelnya pindah. Jadi didinya mah ditinggalkan weges hotel teh booking dengan sapeting sebab mun balik di jam. Terus ziarah deui ka Abu Bakar Shibli, ziarah deui terus ka Syekh Marufil Qurhi, sambil ziarah sambil dongeng, sambil ziarah sambil ngadongengkeun Sahibul Maqbarah. Masya Allah, kabeh makom-makom para aulia Allah eueuh anu teu agreng. Mun urang geus ka Baghdad haju neuleu Banten, sedih biasa eueuh tai kukuna. Ih, neuleu Cirebon, lah kumuh jasa. Neuleu wali-wali sangang sunanaona. Di ditu mah masya Allah makom wali. Aya kaanehan-kaanehan nu pohara lantaran urut bom-bom-bom panas di makom Abu Bakar Shibli. Terus naik ke luhur, pas ke handap asup aya juru kunci na biasa bunga jasa. Neuleuh urang Indonesia bisa ziarah ke Baghdad pohara jasa, ngahormat na ka luhur. Arti nama berarti pecinta wali-wali wali Allah luar biasa. Sup kamak baroh kunaon datang ke jeroti istampa AC. Boro-boro AC listrik ge eueuh atuh di ditu. Tapi barang asup kamak komna nu di luar sakitu panas napara datang ke jeroti tiisna pohara jasa. Leuwih tibatan AC. Nanyakeun kula cukurang mah ieu kunaon bisa tiis ki di luar mah panas. Geus kala luar kabeh kula mah pandeuri. Terus tadi tanya, cek madahana nu boro-boro ente cek kana. Ana ge mun cek ngomong urangna mah abeh cereh abeh tereh weh mun teu diarabkeun. Atau teu bisa meureun basa Arabna. Boro-boro ente urang jauh, ana ge nu di dieu ieu heran terus bae cek kana. Ye heran teh terus wae datang ka kuari tiis teh urang dia ge heraneun di luar sakitu panasna asup ka jero tiis. Oh atuh komen teh nu kakarak cek urang mata. Jadi urang dituna ge aneh iyalah Abu Bakar Shibli itu silsilah-silsilah nu sok dibacakeun ari haol teh orek kuburanana di ditu kape. Masya Allah, berda ditanya ke orang ditu kam yaum antahina sabara poe maneh di dieu cekuring salasa ayam. Wah, tilu poe batur eueuh moal ka moal angeus hina asara ayam ceknya 10 poe di Baghdad tah wali anu kakarak rada deureus atuh tilu poe bae kieu tuh moal kaburuna naon jadi loba jasa wali anu sok urang maca kitab aya sejarahna aya pengarang-pengarang kitab eta makomna di Baghdad. Jadi henteu kasak sakabeh jangan tilu poe di dituna tapi nu dimaksud-maksud mah kadatangan kabeh. Terus tidinya diberes di Irak ngendong menuju Teheran dekat Iran. Berangkatlah rombongan nu awal tetep tiheula teu bareng naik kapal. Terus datang ka Teheran, ti Teheran ka Mashhad, kemudian atuh ka hotel. Rombongan nu kadua geus sarua ka Teheran, kemudian ka Mashhad, kemudian ka Iran. Datang ka Iran pohara jasa. Agreng. Ngan kadaharan eueuh kadaharan luar khusus produk Iran. Nanyakeun kula makanan-makanan Indonesia asup teu ka dicekkeun lah. Nah, Masdud, Mas Dude naon kara? Oh Kang Den Pepet, Mas Dude. Oh Kang Den Pepet teh orang kadan berarti di embargo. Di Iran teh nu asup. Produk-produk luar teh makanan-makanan luar barang di embargo ku Amerika. Khusus produk Iran bae. Jadi barang datang ke Iran nu diperkirakan rada beda dahar leuwih antep haseumna di Iran. Warah jasa di Iran. Geus teu manggih sangu tah, geus pat poe teu manggih sangu. Hese ke roti deui, aya geus sangu paranjang teh, sangu nu beasna pararanjang. Bear. Lamun kurang dikitu kan molos ka dieu. Aja pasakan lana geus teu akur jeung urang ambeuna diberean bawang putih sagala cuka sagala macem-macem. Masya Allah cek urang teh lamun dibere ka kenceng urang di tangga goreng sangu eta ngeunah meureun eta kan eueuh ka kenceng bani itu di hotel mah nya ka kenceng eta urang balik ka kenceng ku penjaga hotel naon dieu cek janda teh teu beres si lalakon. Tidak, sempat poe nggak ada roti we. Kula ngadoa we ka Gusti lah, Gusti ja. Urang dia gitu dalah harga ada roti kuat, lagi mudah-mudahan dibere kuat, dibere karuat baik kabehan, seserian baik. Lapar teh seri, ieu mah pohar aja saya komo mun soboh meureun ieu mah. Lapar ge seri baik. Geus bugah bae nu aya. Meureun kasilep ku bungana kapanggih jeung para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Inna auliya Allah la yamutuna. Wali Allah mah teu maot. Meureun urang datang ka dinya disambut. Tak cek almarhum Abah mah da atuh ai ziarah ka wali mah ka Kanjeng Rasul geus teu kudu babacaan. Jajana ti jauh kene geus neuleukeun, malah urang ti nagara ge teh digupayan ku nyana. Kita datang ka Irak teh ja anu boga duit ge teu digupay mah teu bae. Ja anu sehat ge teu digupay mah teu bae. Digupay ku nyana datang ka ditu geus disambut. Terasa perasaan disambutna teh. Terus datang ka Iran menuju Imam Ghazali. Ngan begitu isuk-isuk berangkat terus nungguan aya nu tinggalin deui bae rombongan Haji Demang boga panyakit naon meureun tanyana tinggalin teu meunang naik kapal padahal mah surat-surat teu kumplit teu meunang aya meureun Bang Saliman mamiti rombongan Ki Uding Putat tinggalin nyana mah gara-gara muwi meureun nyana tinggalin deui. Istighfar berenya na datang oke kan itu sore-sore itu benar-benar salah salah buka salah dia tinggal sarua getih dah geges beda lain berum deh hampir hidungnya nage sebab hampir deka bawa ku kapal datang kan itu nya nge sore alhamdulillah hampir geges ditutup pintu gerbang makom Imam Ghazali tapi jana masih kaya bisa sama biletik masih aya nu tertunda teu meunang limaan deui di Masyad geus leutik hate wah ieu mah geus moal geus pan telepon-teleponan hartida geus bae lah atuh sawareh mah geus teruskeun bae kami mah meureun moal ka Masyad nungguan di Teheran nungguan Teheran terus itu bakal ka mana ka Dubai deui terus ka Jidah kemudian ka Madinah geus leutik hate sawarehna tetep hayang keneh hayang ka Masyad kula didijat terus ngadenge barang aya nu tinggaleun mah nya ceuk kula kudu tinggaleun ieu ti kunaon ieu sih ngadoa lah kula ka Gusti ceuk kula di jero hate bi karomati Sultan Aulia wa bi karomati Syekh Junaidil Baghdadi wa kibikan terus saya dibaca dina hate karomah Tuan Syekh Abdul Qadir jeung para wali nu sejen Gusti rombongan nu tinggaleun ieu mangkading di kuburan Imam Ghazali geus 7 jam nungguan geus 7 jam jadi ditu bae can naik kapal ya geus leutik hate geus asa dengeran moal ka Jidah bisa balik ka teureup asana ieu Jis letik hati. Masya Allah keayaan lapar. Kemudian atau ditungguan, nunungguan ya terus baik kesel, isi bisa pante. Tapi ayah kamu delan, nu memperjuangkan ge, geus seseleh, teu bisa isemanya. Asana rombongan ieu mah geus moal bae. Kula ngadoa ka Gusti, antaran barang diinformasikeun kiai, nu itu mah asana moal bisa kadieu. Lantaran ieu wallahu alam aya naon meureun jadi teu bisa naik kapal. Langsung ngadoa, beres ngadoa, nyana ge heran. Rombongan haji Demang tah heraneuna kumaha jol bae aya jelema janggotan kumaha urang Iran mun ceuk ngomong urang mah eta ge pengurus ge teu wauheun eta urang Iran ge urang Iran kanyana teh teu wauheun datang aya bae teh jelema ceuk ngomong urang mah deuk aya deuk eueuh tah surat-suratna lantaran ieu deuk jarah ka para wali geus geretaykeun ka kapal. Waktu dibuka kapal makanya geus ndek berangkat geus ngeong dibuka deui teh lawang kapal heran waktu lupat ngudag kapal jadi model ieu mah aya penumpang ngudag kapal. Aduh geus aya nu dibalangkeun lawan beur nyom minuman nyom sangu geus pokona balangkeun geus geus teu perlu kos kitu penting awak asup bae geus. Waduh cek urang ditu pan eta dibalang-balangkeun sabodo geus asup ka kapal ge eueuh korsi-korsi acan di jero kapal geus teu ka bagian kajen nya di WC ge penting ka bawah bae ta eta lalakon model biasa jadi aya sedih lantaran loba nu tinggaleun bae aya bungahna begitu geus ditelepon deui bahwa itu kuari geus naik kapal alhamdulillah lawang gerbang pintu gerbang Imam Ghazali na ditutup nyanana di kapal kene. Duh, cik orang ngerti datang ke jarak, bisa jarak berarti ya mohon mohon ke ketua na coba pangomonganken supaya ulama kembali memang bitamu jauh teu bisa cik kena jadinya nama jam kerja berarti setengah enam paling lambat iya maghrib tutup jam lima setengah enam tutup mun diurang mah jam kerjanya anak geus kami mah ngalaksanakeun urusan pekerjaan geus dimana geus datang ke waktu tutup tutup bae itu masih di luhur kapal kan ngan nyanana tetep teu balik cekulet ya Gusti ya Imam Ghazali lain jelema leutik wali Allah hujjatul Islam manya ieu di Indonesia aya nu teu milu zarah ka Imam Ghazali jelumana di awang-awang kene di luhur kapal kene datanglah ka Masyad langsung naik mobil tik berangkat datang ka dia sir mohon cek jana teu bisa ieu mah mohon imah supaya zarah antaran ieu kami mah ieu di Indonesia jauh geus teu nanaon cek jana 2 menit bae geus geus asup mah sabar menit bae mun urang penting buka lawang. Dieukeun we 2 menit tah geus. Cek dia data 10 menit ya. Oke. Okay. Berangkat. Mangkaring ti pintu gerbang teh datang ka ditu na ge moal bisa 2 menit. 5 menit mah kudu ja jauh. Lempang terus. Sabodo geus aya di jero mah urang. Aju nu asup na ge kuabehan bae geus. Urang teh abeh ka kunci kabeh. Atuh kabeh ada asup deui. Daripada nyana doang ke dikunci di jero bermasalah deui bae. Aduh geus pohara jasa ieu lalakon tungtung gambar ti sedih kaseuri deui ka bunga tetep lapar mah lapar wae eueuh sangu di ditu bae roti deui roti deui masyaallah. Ara subdei ka Imam Ghazali jadi dua kali ziarah lantaran ngabarengan rombongan nu terakhir beres ziarah kalaluar ka hotel. Ai kami mangis di hotel nu ieu mah pan encan takarak datang ti kapal. Langsung ka hotel deui, hotel mah hotel bintang. Serbeleuk. Hotel mangis walaya tandingna. Lantaran cai tiis aya cai panas aya. Atau toilet bagai luar biasa mun urang bisa tekudu ngisang make sku leungeun mun bisa mah disediakan di toilet na paranti mijet dihandap paranti ngisang. Jadi mun dipencet eta geus aya cayeuna pas kaliang. Oreganan eta nu leuk pokos kitu. Geus pokona hebat teh. Ye atuh hebat tinggal hebat urang mah aja biasa ngisang di padasan atuh teu dipake. Mun nyahoeun jana ais ya aya ijang naon? Tetep bae urang mah make biasa bae dihandap bae. Nyana ge mun bisa ngomong mah ngomong heuy aing paranti ngisang yeuh. Teu bisa make urang mah. Serba pencet kos kitu masya Allah istimewa jasa. Tes mandi mengenahun jasa anduk nege sapoe ganti temu hotel bintang goreng kos kitu kadaharanan aja pohara ngan tetep sangu meuwe roti deh jeng daging asin didahar salah dari dahar salah istimewa di Iran. Jadi urang restoran teh teu bisa muka memeh jam hiji, mukana teh restoran jam hiji. Kapanggih sangu sanajan sangu-sangu samin geh, sanajan sangu-sangu haseum geh, ngan tetep kudu jam hiji bae. Jadi ditangkep. Urang Iran mah mun muka restoran bukana memeh jam hiji ditangkep ku pemerintah. Kula nanyakeun kunaon emang eta bisa jam hiji bae? Cek urang ditu deuk iraha mikirna atuh aya dahar bae mah. Ujahe. Ulah jadi jang mikir ti isuk teh nu belajar teh anu maca Quran nu maca tafsir maca nu belajar kedahar-dahar jam hiji. Ceuk di Indonesia mah encan dua piring isuk-isuk can beres. Can anggeus di Indonesia mah geus masyaallah. Di imahna geus nyarap datang ka dieu kaya tukang uduk hantem deui bae. Weh geus pokona mah di urang otak belet otakna. Tak rakyat bisa ngomong gitu dek iraha mikir dan ceknya na idahar bae mah bener numantak istimewa kuari lamun terbuka saingan jeung Amerika istimewaan Iran nuklirna hebatan Iran baheula Salman Al-Farisi waktu perang Khandaq. Salman Al-Farisi teh orang Persi ngaranna berarti orang Iran. Tanya-tanya ku Kanjeng Nabi, lamun ilmu aya di aras, niscaya urang Persi nu panggeulaan ka aras. Saking hebat-hebatna pemikiran urang Iran, Kanjeng Nabi nyarita kitu. Laukana ilmu fil arsi, lamun aya ilmu di aras, nu panggeulana non ngudag ilmu Persi, cek Kanjeng Nabi. Kulang baheula mah eta maca hadis eta isi hebat amat urang Persi kumaha ibarang pas ka Iran kaharti. Istimewa jasa orang Iran mah. Jadi berpikir terus mentek ayat-ayatullah eta teh dibawa di atas raja keputusanna nanti ya. Kumaha cik ayatullah? Eta ayatullah teh yang mencapai ayatullah teh kudu kumaha? Buh, lain lalakon. Kudu hafal Quran, hafal tafsir, hafal hadis hayang menjadi ayatullah. Ta ayatullah Khomeini ku ari ayatullah saha? Gitu. Nah inilah ayatullah ayatullah tadi Iran teh. Terus ka Sayyidah Husain, masya Allah, eta maqam Sayyidah Husain leuwih agreng deui. Nyok gede na pohara jasa. Terus ka maqam Ali Ridho, maqam Ali Ridho memeureun di tengah masjid, masjidna ge sarua jeung Masjidil Haram gede. Sarua jeung Masjidil Haram gedena jeung indahna agrengna pohara jasa. Kurang kakarak deuleu Masjidil Haram geus pohara barang leuleu ka dinya masya Allah pohara jasa. Kaagrengan mah agrengan di Iran jeung Madinah ge jeung Masjid Madinah masih kene agrengan Masjid Sayyidina Husain. Kurang kuari boga virus hiji ge diusapan. Boga batu nu beureum teh naon karana-karana tah nu geureum lain nu beureum nu sok duit tetang eta teh diusapan sagala jamrut sagala sapir barang datang ka Iran isin sebabnya nama batu virus ditempelkeun di bangunan sagala jamrut sagala kitu naon kan sapir yellow segala blue sapir ya cek urang ulah mah kecing sin sia isin isin ditu isin atuh masyaallah anu bagus urang mah hiji ge diusapan di ditu mah jadi hiasan masjid di tihang, di dinding, ah geus di luhur kristal mah dulu. Batung mah geus nilaina geus teu hese nyaritakeunana, hese nyaritakeunana geus ambalaya hiasan-hiasan teh di Iran. Ya Allah ya Rabbi. Nilah masjid-masjid di ditu diutamakeun imah mah tepat di sabaraha tapi masjid. Di Indonesia mah masjid mah teu sabaraha tapi imah. Mentak urang ditu bertahun-bertahun di masjid teh lantaran masjidna ku kabehan dibangun di agreng-agreng sebab masjid mah ieu nu Allah jeung kabehan atuh neuleuna nilai ganjaranana geus masyarakat wabeh hayang ka masjid. Indah jasa masjid teh, resep jasa. Geus pokona moal aya dua tandingna di dunia meureun kaindahan masjid di Iran. Di makom-makom wali-wali Allah, ih kespohara jasa. Can manggi, urang mah kakarak mangka karak ka Masjid Al Mahrib ge geus pohara jasa. Di ditu Ustaz tai kukuna acan. Tah juduit nu marere ka dinya teh geus numpuk miliaran nu dolar teh nu real teh. Eta barangkula nanyakeun ra duit kumaha eta pan loba mah sataun sakali diangkat. Emang eueun udaekeun sieun jadi ka karamat wali teh nyokot duit dirinya teh sieun. Itu yang Syekh Abdul Qadir ge terus maca ya Rabbi bil Mustofa cek ulah leutik-leutik merena lantaran urang jauh atuh kelede merena teh juta lah ngajuta tina 90 teh 120 jeung urang Jawa ngajuta dibikeun mungin jeung cek jana embung teu dipaksa bae dibikeun ku kuleh tarima kunya dikadiakeun. Ceknya ada tiapan aranjin ka dia ge ndek siarah na ka Tuan Syekh geus mere ge ka Tuan Syekh ulah ka kula. Talamun di Banten kos kitu muantep kabangun nasana Banten de. Ya Allah ya Rabbi di Banten mah koplak koplak koplak koplak koplak koplak koplak koplak koplak koplak koplak koplak dikonci koncina nu nyekelana nyana lain jang masjid bego meureunna. Aduh, jauh jasa jeung di Irak jeung di Iran. Padahal keur susah keur perang di Irak mbungeun nyokot duit di makam teh. Sieuneun ka wali Allah. Ya Allah, ya Rabbi ta duit medak keur dibangun makam Syekh Junaidil Baghdadi meureun urut perang retak aya dibangun ku ari. Makam Syekh Sri Siti dua ngarendeng dibangun. Belah dieuna aya rambut Kanjeng Rasul. Jadi aya rambut Kanjeng Rasul didinya diberangkas, wah sabaraha lapis beureun koncina diberangkas ya, kabehan leuleuh saurang-saurang make miroskop. Kula mah teu kuat asa aya bae Kanjeng Rasul teh aja nyili beula ka terakhir bae. Tuh dulu kabehan ka rambut Kanjeng asa neuleuh Kanjeng bae neuleuh rambutna ge Masya Allah. Teu nyaho aya rambut Kanjeng didinya. Korenganan keur waktu Kangjeng Haji Wada dicukur tahalulna rambutna dibabagikeun ka para sahabat aya salah sahiji sahabat nu urang Iran kemudian nu urang Irak kemudian dibawa ka Irak diabadikeun lah asli rambut Kangjeng diteundeun di brangkas kami kabehan bisa neuleuh melalui mikroskop. Masya Allah. Eueuh nu henteu syahdu, eueuh nu henteu berperasaan Kanjeng aya lantaran ningali langsung ngadoa. Kulantaran kula mah asa aya bae Kanjeng teu kuat nyilib sorangan. Aya dipimpinlah doa ku Kiai Halwani di Jawa. Beres kula diudag-udag ku didinya juru kuncina. Enta foto jeung kula nyana moto kula terus kula cicing bae terus beres terus tetep nyana nitah neuleuh ka kula ka dinya deuleuh haju ngadoa cek nyana kula deuk ngaminan cek ngomong urangna mah henteu kula bae milu bae henteu kula tetep titah neuleuh jadi titah ngadoa nyana ngaminan kula ngadoa beres beres ngadoa nyana ngaminan terus ka mobil aju diudag-udag kunyana tah jadi yeuna yeuh naon karangaranna kolambu na kolambu Syekh Junaidil Baghdadi dibikeun ka kula kumpulannya nggak saya di mobil nyana neangan kemana ya kemana kemana ayah dibikin saya nggak saya dibikin di beredut embungin isirin ceng jadi diwaliullah ma urusan dunia teh isir itulah lalakon teh tah geus kalima ka genep poe lapar keneh teh seubeuh-seubeuh minum teh cai deui cai jan wagi-wagi sangu tapi tetep bae gararaga biasa nyilah ka istimewana jati dahar ge gagah terus ka bumi Sayyidina Ali ya Allah Sayyidina Ali karramallahu wajah ka bumi na eta imahna Sayyidina Ali Gusti Allah raja sadunya pan baheula khalifah terakhir eta kamarna 1.5 meter ka 2 meter leutik kamar kamar anakna Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain eta geus sarua 1.5 meter ka 2 meter leutik dapurna 1.5 meter kali 2 meter leutik tempat tamu na parantinya na kadatangan tamu eta teh 2 meter persegi Masya Allah letik jasa terus ke Masjid Sayyidina Ali nu parantinya na ngimaman instruksi dan lain sebagainya di dinya di masjid na orang baheula Kanjeng Nabi itu naon ngaranna Isra pertama turun di Thayyibah kedua turun di dinya tadi Kufah aya tandana di batuan di jero masjid ya ieu lah urut Kanjeng Nabi turun waktu Isra Mi'raj jadi Mi'raj tadi dinya titah turun ku malaikat Jibril Inzir ya Muhammad turun soli salat salat dinya tah kami sarolat diurut salat Kanjeng Beladina ya urut salat Kanjeng Nabi Ibrahim aya mereka belah dituna ya deui tanda urut jelema di ranjam baheula teh aya jelema beuteungna awewe reuneuh sanggeusna reuneuh disangka zina leuk diranjam deuk dipaehan datanglah Sayyidina Ali cek Sayyidina Ali kunaon ya we ieu deuk diranjam lantaran zina kok kanyawan zina ieu hamil cek manehanna di luar nikah cekang cek Sayyidina Ali ieu mah lain hamil ieu hamil buktina lain ieu mah lain zina pan ieu buktina ieu gendut yes diusap ku Kang Sayyidina Ali set gitu diusap mules beuteung kaluar horeng nu kaluarna teh mun cek urang mah eta teh tangkara nu sok disawan uideung teh lentah tuh cek Sayyidina Ali lain hamil teh mah lentah nu kaluar jadinya lah ayah para urut katinggali karomah Sayyidina Ali waktu ngusap beteng awewe nu disangka eta hamil bakal diranjam ternyata orenganan lentak penyakit sama cek Sayyidina Ali beuh lamun hakim ko Sayyidina Ali kawean moal kasalahan kawean diurang geus tepuguh nyikut tepuguh nyetruk tepuguh naon deui teh geus nyikut geus nyetruk itulah lalakon lapuah raja serta ibaibakon sikat jadi kesimpulan lapangan di Iran mah di Iran lantaran Syiah jadi orang tepati resep ke Syiah mah geus deka ditumangga henteu ge kajen sebab bahaya nu bodo mah bab ziarah ka Sayyidina Husain teh datang ka lawangna sujud jeungna lawang lesang urut sujud datang ka dituna cerik di makam Sayyidina Husain. Ruh poharaja sakitu keneh ke makam Ali Ridho. Haju azan lagi ditambahan nya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasul asyhadu anna aliyan waliyullah tambahan jadi di Iran mah azan teh asyhadu anna aliyan waliyullah ya ala shalah aku rek dituna kan jadi eueuh sahabat nu diaku ku Syiah mah kecuali Sayyidina Ali ilah sasarna Syiah teh ngan ai ka ditu mah di akhirat nama atu kumaha Gusti bae lantaran ai nyembah nama sarua pangeran Allah Kangjeng Rasul nama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan teu akur jeung ahli sunnah wal jamaah mantak bentrok bae geus Amerika ngalawan Irak seseleh lantaran ruhul jihadna tinggi jasa boro ngalawan kolot ngalawan budak geus pohara diadukeunlah Syiah jeung Sunni timbullah aya bom bunuh diri yeulah buatan Amerika anu dieunteupkeun ka Syiah mentak ngadulah Sunni jeung Syiah geus kuari tentara Irak anu masih kana di nagarana naon ngaranna berkeluyuran ieu ngamankeun lain ngamankeun tentara Amerika Amerika mah geus balik Amerika ruh kuluh cekena geus balik kabeh ka ditu tinggal aya bom-bom bunuh diri buatan Amerika ieulah diamankeun mantak teu kapake pemerintahan bayangan buatan Amerika nu kapake tetep pemerintahan buatan rakyat jadi aya dua pemerintahan di Irak mah tengaku nyana ka pemerintahan buatan Amerika sanajan kuari di bawah Amerika tetep pemerintahan nyana nyieun khusus presiden jeung nyieun perdana menteri presidenna ahli sunnah wal jamaah perdana menterina Syiah geus dihijikeun mentak pidato terus unggal poe Syiah dan Sunni harus menyatu mentak eueuh gontok-gontokan kuari di Irak aman Amerika tercengang deui bae diadukeun tetep teu berhasil. Jadi kuari Amerika tinggal mengkolna bae kuari hutangna ambalayah, tentarana loba nu paeh, di Irak mah paeh teh geus jadi biasa, tapi kafir mah paeh teh pan jadi nyeri. Kemudian loba nu arasup Islam ngan teu dipublikasikeun. Balik ti Irak tentara Amerika loba nu arasup Islam bahkan loba anu dipenjara kuari lantaran manut ka Irak hartina jadi Islam jadi Muslim nah, di Irak menantangan keneh bae hayu geura ka dieu deui Amerika cakna gelut jeung aing mun cara komong urang sakitu geus ngap-ngapan nantangan keneh bae kitulah ruhul jihad anu tinggi pas datang ka Iran isuk-isuk narongton TV kabeh urang Iran aya naon isi narongton TV korenganan TV terbuka jadi najed keur adu argumentasi jeung Obama cek rakyat najek rakyat hari inilah penentuan antara perang dan tidak waduh ya mun perang aing di dieu kene siang geunah ge aing aduh geus teu bareres jasa ieu kaduhung nanya aing ka sia oreng geuna nonton TV ge jeung mah kabeh teh penentuan perang jadina jeung henteu poe ieu. Aduh, geus meringkak bulu urang ieu. Hayang geura ka Madinah bae ngulah. Juat jasa urang Iran lah. Aju nanya ka rakyatna, kumaha siap jasa perang lantaran bakal menang jasa ngalawan Amerika. Aju beres, teteh adu argumentasi, adu dalil, kula nanya deui. Kumaha teh hasilna? Hasilna Iran siap perang jeung Amerika. Cuman karena cinta agama rakyat jeung bangsa perangna ulah di negeri Iran perangna siap kami ke Amerika kami neukna rusak Amerika atawa di lapangan mana adu kekuatanana kitulah najed tanda tanganna ulah di Iran pokona siap perang datang ka paeh rakyat Iran asal ulah di negeri Iran kami siap ke Amerika tentara Iran kabeh ka Amerika deuk paeh deuk hirup kami siap saumur hirup deuk ngalawan kafir kahiji atau di lapangan mana perangna asal ulah di nagara tah kitulah keputusanana akhirna Amerika sieun cekena embung atuh aya di nagara kami mah cekena ha keputusanana teu jadilah poe eta tah aduh jeung urang aing 2 PD di Iran yeuh 2 PD bahaya. Ya Allah doa aku itulah itu pas di ditu pas keputusan Najib nyeritakan tentang keputusan perang poe eta jasa Masya Allah barang ngedengi keputusan seperti itu Amerika tetap mualaka atuh ai teu di Iran jadi Ulah nanya ka rakyat Iran, kami mitip budak nu karek gede, kanu dewasa, ka kolot di hotel, supir satu suara kabeh di Iran maka presiden aja. Is uh misleuk na hiji nya nama presiden teu boga sapatu bagus. Dua teu boga jas bagus, mbungeun. Tilu teu boga mobil bagus. Opat imah nageh sederhana. Dibere imah kenegaraan embung make na jadi cak rakyatna langsung ngomong. Katilu nya nama ieu mobil-mobil pentaris teh dipake na teh khusus jeung urusan kenegaraan, bae urusan rakyat di luar eta teh dipake. Lampu ge nya nama lampu-lampu sorangan bae. Ke urusan negara kakarak make lampu negara. Jadi inget-inget ka Sayyidina Ali karramallahu wajah. Mentak satu suara rakyat nu nganggur tetep dijamin baik, digaji baik. Rakyat nu nganggur digaji di Iran. Namun daek sakola ngus teu kudu mayar. Boh urang Iran, boh urang luar negeri, Mesir nu sakola di Iran, Indonesia nu sakola. Kabeneran kapanggih jeung urang Indonesia nu sakola di Iran, caknya gratis jasa. Kemudian urang mamanege nu sakola di Iran gratis, bahkan lain sakadar sakola na hotelna gratis, daharna gratis, sagalana pokona mah asal daek bae. Lain bae rakyat Iran. Aju nanya deui ngobrol di mobil, yeuh kabehan ge nu digawe di Iran mah sakadar ulah nganggur doang sebab geus digaji ku pamarentah. Masya Allah, eta ngan boga minyak-minyakna doang. Di Indonesia mun geus kitu leuwih-leuwih ti kitu. Sebab naon atuh melak suwege jadi dangdeur di urang mah. Ya Allah, ya Rabbi, geus pokona mah nyana mun nyaho ka Indonesia kos kieu atuh geus kabitaeun jasa. Di Indonesia geus pohara, kakayaan Indonesia teh geus kabeh dunianya heueun. Tersubur sadunia adalah Indonesia. Minyak aya di Indonesia, logam aya di Indonesia, emas aya di Indonesia, besi aya di Indonesia, kadongdot-dongdot aya di Indonesia. Ah, sambal aya geus di Indonesia sagala. Masyaallah. Jangan dek jadi yang serikan, urang ngobrol yang urang Iran dah Indonesia, hatinya negara na subur, kaya ceknya na tapi rakyat na miskin. Nyahuan tak urang Iran ge, urang Iran teh ka urang Indonesia nyahuan negara na subur, ceknya na rakyat miskin. Di Indonesia mah negara di Iran macam orang mah negara boga minyak na doang, tapi rakyat makmur, rakyat kaya. Dek digawe dek dengan prinsip orang Iran tetap kudu belajar. Masya Allah, cara gua jasa lempang lagi unu beled di Iran unu beled jadi lamun lempang tak ku fokus orang lamun nele di Mekah betul datang orang Iran atuh munsai orang matilu kalinya nangis beres nangis beres orang kakarak tilu ideran nangis beres. Nu tadi teh ka mana cek urang guandeng teh Allahumma geus aneh geus urang kakarek tilu. Kakarek tilu ge aju ngaso. Kunaon nih nyekelan suku. Disingsirikeun ku urang luar negeri masyaallah. Etalah lalakon ziarah terus Madinah mah tuh geus biasa ziarah ka Kanjeng Rasul terus ka Mekah. Jadi salila perjalanan alhamdulillah eueuh nu muriang eueuh aya di hiji bapakna Haji Rurah Oji terakhir diskolot bae didorong-dorong terakhir sapoe dedek balik rada muriang panas tapi ku ari biasa balik deui alhamdulillahirabbil kukula disalam-salamkeun cekula assalamualaikum ya aulia Allah assalamualaikum ya Allah mintalamin ti murid-murid kula ti kawau kula kabeh disalamkeun ka Kanjeng Rasul kabeh disalam-salamkeun janyana mah teu maot ieu nyahoeun waku ari ge nuturkeun mareundeuleukeun mana ceban uruk salam teh barang dideuleu wo itu di juru jakeur hees jakeur teh masyaallah. Kesimpulan nama ziarah malam muncan ke Baghdad macannya ho luhurna jeng gedena para wali Allah diditulah gedi agung-agung ku urang dituna pohara jasa di Baghdad Jadi orang yang teh Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani, Al Jailani teh Gilan, Gilan teh Iran, jadi kelahiran nama Iran, Iran. Tak dibaca kukula di kitabna min Tobaristan, urang Tobaristan, Gilan, orang barang ditanyakeun Gilan Tobaristan eta Iran. Nyana ti Iran masantren ka Bagdad nu dibegal teh ya. Nyarahoeun urang ditu ge sejarah eta teh ya. Sejarah nu sok urang dibaca teh ya. Oh, kula nyaritakeun kitu teh bener. Naam, naam, naam cekeun. Aya di dieu ge kitab da sok dibaca ngan make bahasa Persi. Cek kula tu bahasa Persi mah aing ge ngaluarkeun aya bahasa Sunda. Tu ese bahasa Persi bahasa Arab lain daun lain. Bahasa Persia apa ya bahasa itu kitab dah khusus jadi kosnu kurang dibaca teh persis ngan urang mah disundakeun ti Arab itu mah asli na bahasa Persi jadi jaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir lahir di Gilan eta Iran cekena Persia mana Tobaristan jadi jajahanana baheula teh pan diserang ku Soviet eta jadi dibelah-belah Afgan Tobaristan terus Afghanistan eta baheula mah Irak jeung Iran ngahiji kemudian dibelah eta teh kuari ge masih Gilan teh masih kene Iran kene ti kota tati kota mun hayang ka negeri Gilan ka kampung kelahiran Tuan Syekh Abdul Qadir 90 kilo jauh tadi namun bangsa 20-30 kilo wadah lantaran 90 kilo tak kagilan teh teksti kudu ini nama pesantren tah etat tigelan ke Baghdad lantaran saat etat kiai-kiai Abu Sa'id teh etat teh ayana di Baghdad Syekh Yahya ayana di Baghdad jadi guru-guru Tuan Syekh Abdul Qadir maher nu maher saat etat ayana di Baghdad ini senyana pesantren lah ke Baghdad. Terus perjalanan nuku urang sok dibaca teh bener teh di ditu ge sok dibacakeun. Ngan hajut teu balik deui ka negerina lantaran muka pasantren, majlis taklimna masyaallah saablag-ablag. Jadi dimakomkeunana diurut imahna kemudian pasantren, majlis taklim ngan meureun baheula mah ribuan ku ari mangajina meureun ku incu-incuna saeutikan jadi okos anu kumasih henteu ditincak ku jelema teh. Wah, majlis taklimna pohara jas. Pemerintah mah aya 20.000 30.000 ge asup tama majlis taklim. Gedena ngan geus teu katincak ku jelema kuari. Tinggal urut-urutna bae. Artina ngan gara urut sejarah baheula. Belah dituna di deket majlis aya anakna dimakomkeun di dinya ngan kurang pati daratang ka ditu geus tinggal bangkos bangunan kolot bae ngan gedena eta majlis taklim pohara meureun baheulana ribuan ngajina Tuan Syekh Abdul Qadir ajilani nailah ditinggal pati lasanan konon lain cerita naon kitu ngaranna sakadar cerita horeng asli dongeng cak urang ditu Amerika ngabom makom Tuan Syekh Abdul Qadir terus-terusan bertubi-tubi tapi eta bom teh nyaliwah bae. Terus bae nyaliwah bae. Aya nu datang ka dinya du ka tengah ieu makom, ieu majlis pan dinya aya pelataran gede. Gedena ge luar biasa pelataran. Henteu daek ditu. Sababaraha mentak jadilah paranti kitu ngungsi. Jadi masyarakat Iran lamun poloba dinya keur diboman ku Amerika kadarinya aman. Ilah karomahna datang ka kuari Tuan Syekh Abdul Qadir teh lain sambarangan. Eueuh tanda-tanda urut kabom teh mah pasantren Majlis Salim jeung makom Tuan Syekh Abdul Qadir padahal ieu jalan belah dina mah beak kabeh raretak urut dibom. Ilah jadi keur zaman perang kamari kadarinya ribuan manusia nyilip ditongton jadi nongton teh orang didinya nongton beonet beonet teh ta naon karo bom bom teh masyarakat teh didinya lantaran nyana geus ngarasa aman teh semoal aing mah di dieu mah tadi taronton teh ta urang mun sakapeung waktu deuleuh di TV nongton teh tah didinya nongton jadi sieng sieng ka ditu padahal mah ngabomna ka dinya teh ge asal geus deukeut bae ka dinya medok ka dinya surak urang ditu hore barere sore ngirang dasar Abu Nawas kabeh Seserian nonton bom teh di dinya orang lantaran aman jasa. Masya Allah, telah nuntuk kuaria tu jubel bayi nuziarah teh sakumaha naon bae. Terus teirin-irin sadunia tiba namana daratang kadinya. Tak begitu datang orang Indonesia anehin. Isi jelema talain ceknya lah letik amat. Hebat terus orang Mesir segala. Waduh, malah deh nu datang teh. Ya malah letik aja tambah lapar pan. Berarti letik bae pan. Masya Allah. Gusti Allah nu agung. Berangkat di Iran, ke Teheran, ke Masyad, ke Dubai, jadi ke Madinah. Sapoe tilu kali naik kapal. Capek naik kapal di Mimitisieun, datang ke Tisieun, datang ke Resep, datang ke Olab naik kapal. Naik kapal deh, naik kapal deh. Kita berangkat deh, sapoe tilu kali naik kapal deh. Di Iran, ke Teheran, terus ke Masyad, terus ke Jidah. Tilu kali naik kapal. Masya Allah. Di Jidah karak naik mobil ke Madinah. Naik mobil tama. Jadi kesimpulan nama ziarah tegis alhamdulillah berkat doa kabehan. Kurang kabehan ziarah sanajan rombongan kula hungkul ziarah tapi kabeh dizarahkeun ku kula. Dizarahkeun supaya diakumurid kabehan teh diwijil-wijil khusus anu ngaraji di majlis taklim di dieu umumna dulur-dulur urang kabehan kukula dibejakeun ka Tuan Syekh mudah-mudahan dianggap murid. Tah kitulah lalakon ziarah barang datang di kapal kukula ditanya ka sababaraha jamaah. Ya urang geus tere datang ka Jakarta mun gratis di ka Iran ledek. Woi, cek jana ieu candahar. Gratis sembungeun Bu. Aja pendek ge ditanya ji dae gitu ka deuk ka Iran ge heula. Cek jana. Oh, rusang hupeun di ka Iran deui cek kira kira. Can kabayang hayang geura ngadahar goreng sangu. Ya Allah ya Rabbi. Nyaho kos kitu mah ta pamimpin eta pamimpin aturan nu mere beja ka urang. Kumaha mere beja? Kelantaran di ditu sangu, geus di dieu nyieun kupat anu tetel teh. Anu tetel teh naon gara-garana? Anu padet teh padet. Sekel. Sekel do sekel teh nyieun buras atawa nyieun kitu kupat sekol bejaan aturan mah sebab di ditu sangu datang ka ditu nya mau moal basi basi seutik malah mau salah geus atuh nyaho kitu mah teh nyieun kupat be jadi urang datang ka ditu nyieun dar kupat bisa nyieun warteg urang di ditu. Ya Allah ya Rabb teh jadi lalakon lepohara bungahna aya ketika atuh kitu kukumpulan kabehan seserian kemudian di hotel atuh serba bintang hotelna luar biasa kemudian atuh sedihna loba nu tinggalin jeung lapar ai gregetna ieu pamimpinna teu ngurusan endahan nyana milu ka urang ternyata pamimpin tapi nyana milu ka urang wah ieu teh akur ieu urusan ieu. Tapi geus kos kitulah alhamdulillah tetep henteu dikukumakeun sebab nyana nu ngajalanan atuh geus eueuh masalah. Kukula tetep dinasehatan aya sababaraha urang deuk marah, ceuk kula ulah marah geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz. Aju cicing deui. Sungutna cicing hate da tetep henteu. Ji, hate deuk marah batu sarua. Sukula ge hayang marah ngan deuk naon tuh marah mun kitu mah marah aja berubah jam moal. Maning ulah marah. Geus di nolkeun bae ieu mah geus kabeh geus aya tulisanana ti Gusti Allah. Geus bae. Ya boro-boro nulungan batur pamimpinna ge pugunya na kakarak datang ka Irak nyana ge bermasalah di sarua bae. Hampir teu kabawa pugunya na ge pamimpinna. Nah kitu ngan aya gaid-gaid di ditu Habib hiji Habib Hisyam, kadua Habib Syekh. Jadi aya tah jelema nu istimewa di Irak. Jang komunikasi ke atasan-atasan ketika aya kendala italah alhamdulillah ke sewaktu-waktu mual kebel deui nya nangis nyiapkeun kitab kakula nek mere kitab lantaran di ditu teh terus tuh mah akhirnya kula bae nu mingpin-mingpinna terus nyana ngobrol barang ngobrol teh nyeritakeun ti Cilongok nyana ge horengan geus ngadenge cek nyana ka Cilongok ieu horeng jelemana ieu jadi geus ngadenge geus dekat dieu jana moal kebel kula saminggu di imah cek nyana insyaallah kula dekat dieu ka Cilongok geus kebel hayang ka Cilongok mah bari mau oleh-oleh babaga sababaraha kitab geus dibeli kitab laku nyana di Irak. Mantak kulat temeli kitab sebab nyana ngabejaan geus dibeli kitab anu tanya dek dibikin kakula jeng hayang wawuh jeng besi ingke ujamaah Cilongok nu hayang ka Irak deui nyana siap nganter geus kukula ingke dipersiapkan saha nun deuk ka Irak daye siap nyana nganter deui ka ditu nyana mah Habib jadi wawuh nyana jeng atasan-atasan jeng petinggi-petinggi Irak. Eta ge sabab nyana lah bisa lolos nu dalapanan teh ya. Atuh pan ieu mah tentara lain naon lain si ditek. Di naon kitu ngaranna ditawan. Sakumaha tawanan Vietnam. Atuh heueuh tas pagulituk jelemana lapar pan. Ieu mah jat Vietnam aya geus kitu mah. Tapi lulus tak kunyana terus ditelepon malam Sabtu eta walaupun hari libur tetap segera muncaknya nage muncak petinggi nak muntita tadi mah jam 5 atau babari jasa tekudu jam 12 peting ima beres-beres jam 12 coba ya tapan masya Allah nges kitu meren kudu nalalakon nges loba nu tinggalin jasa kaditu mah air ditaliti-taliti horeng pisah na ngeteng jadi didi hese ka Irak mah hese unu muka ka Irak mantak travel mana unu muka ka Irak malai urang kuari deuk ka Irak hayang make travel mana moal bisa. Moal bisa tama kudu ka Dubai, ke di Dubai ka Karak nyieun visa menuju Irak. Itu jadi eta ge langsung ka Irak beres ngan eta can anggeus bisa nu dalapana. Kitulah wasilah nama. Mentak alhamdulillah datang ka Kiwari Pali kabehan di Madinah panas, di Mekah leuwih panas. Kula nanya ka Fauzi aya naon ngaranna Mukimin urang dangdeur anak Kyai Haji Sayuti panggil ngajemput kula nanya sabar derajat emang ji ieu di dieu kuari cai segala 52 paingan panas jasa kana tarang 52 ngan urang Arab mah pinter ngabohong kunaon tuh dibejakeunana mah 48 bae sebab belum dibejakeun 52 urang Arab embung kaluar besi pae cakna entak lamun urang Arab da ngabohong jadi pemerintahan Arab ngabohong mah geus 48 geus rakyat biasa lamun dibejakeun asa geus leuwih 50 geus teu daekeun kaluar padahal ieu asli da mah cakna 52 paingan panas teu bisa beuntak teu bisa beuntak ku panas-panasna. Tapi alhamdulillah lamun toap mah toap lolobana hayang kosong. Sedengkeun kosong eta ti jam 10 ka jam 12. Atuh geus bae urang Indonesia mah emang kos kitu meureunna. Ongkoh laleutik tapi maksakeun maneh. Hayang kosong teh kudu jam sakitu bae geus pokona de kumaha teh de kumaha pae geus. Sebab babar ganjing nu gede teh eleh. Geus teangan kosong ai kosongna eta jam sakitu panas los. Nungtak barang balik teh hampir kos urang negro hari deung. Toapna. Dideuleukeun di hotel lantaran hotelna deukeut di hotel Hilton. Jadi kadeuleu Baitullah geus macet keur lobana jamaah saeutikna nu toap kadeuleu barang dideuleu sore mah datang ka peuting pinuh bae nu kosong teh ti jam 10, 11, jam 12. Eta bae geus dihantam kosong geus batur mah rees urang mah toap. Eueuh mah masalah geus pokona penting kosong bae. Ya Allah alhamdulillahirabbil alamin. Ngadoa ka Gusti mudah-mudahan kula sasarombongan jeung urang kabehan bisa ka ditu. Bisa ziarah ka Baghdad ka Sultan Aulia oge ka para wali-wali Allah. Terutama ka Kangjeng Rasulullah oge ngalaksanakeun umroh di Mekah. Nu maksudna urang kabehan hayang meneng ridho Allah Subhanahu wa taala. Numantak didongengkeun lantaran lamun daratang ka imah dongeng deui dongeng deui dongeng capek. Geus kudu nanyakeun dongeng geus sakaligus dongeng kabeh ka dengeng ku kabehan. Kos kitulah perjalananna jadi 7 poe mah lapar. Nu 7 poe deui datang ka Madinah kakarak rada deureus banggih menu-menu atau masakan-masakan rada deureus. Tapi anehna sakitu lapar teu karasa lapar ku bungah. Jeung deui meureunan kunaon ku babarengan biasa bae masalah lapar teh tah kitu nya ziarah ka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala sehingga barang diamati 30 sekian juta asa murah lantaran naon bisa kapanggih jeung sultan-sultan aulia jeung kutubul-kutubul aulia nu ku urang sok dibaca unggal-unggal poe unggal-unggal kitian nu boga silsilah mah pasti unggal poe lah dibaca na. Kemudian atu dina haol sok urang dibaca eta kabeh araya makom nu dibacakeun dina haol eta sebagian besar adalah di Baghdad jeung di Iran. Kemudian ka mana deui tuh ditukangeun makom Imam Ghazali aya penjara bawah tanah etalah anu di penjara teh Ali Ridho teh begitu di penjara di bawah tanah Raja Harun Ar-Rasyid eta teh sorangan di jero tanah sapoe dua poe tilu poe batang ka saminggu teh dibere dahar teh naon deuk dibunuh kadenge ribuan jelema nu zikir di jero tanah rame ribuan jelema la ilaha illallah la ilaha. Raja kaget kobehan kaget coba tempo lobaan amat tempo sorangan keur zikir la ilaha illallah tapi kadengena ribuan puluhan ribu diangkat ka luhur sanggeusna diangkat jamat diasupkeun di kajar zikir deui ribuan puluhan ribu tah kitulah Ali Ridho mentek ku Syiah diaku Syiah lantaran nyana cucu Sayidina Ali anu ngamumule Sayidina Ali padahal mah ngamumule ge lantaran guru mursyidna ka Sayidina Ali teh boga anak Imam Zainul Abidin teh boga anak teh Syekh Muhammad Bakir boga anak deui kitu Ja'far Shodiq kemudian Ali Ridho tah di zaman Ali Ridho eta nah itulah di penjaranya nak diaku ku Syiah diaku ku ahli tarikoh tak nuzarah na ahli tarikoh masjid dan jeung makam na nupuhara jasa gistama ku kitu bae meureun ku Allah geus dirahasiakeun sabodo hari Sayidina Ali mah teu aya makomna Sayidina Ali mah lantaran begitu maot Sayidina Ali mah pandian bungkus pas deuk geus kuburanna nangis aya deuk dibawa jol kuda tiluhur langit diangkat ka dinya ku jelema teu wauh meureun malaikat dibawalah ka luhur langit geus teu aya makomna Sayidina Ali mah aya ge patilasan bumina eueuh makomna sumpah makom Sayidina Ali bohong eueuh bae di Iran eueuh di Irak eueuh aya ge bumi Sayidina Ali karramallahu wajah jeung naonna jeung masjidna urut sapopoena kitulah Sayidina Ali Sayidina Husain mah teu dibunuh dipencit tah nu bakal dibaca ku urang dina Qurtubi sanggeusna dibunuh dipencit jasadna dimakomkeun di ditu di Karbala kamari ka ditu ka Karbala ari huluna dibawa ke Sumer ka Mesir mentak hulu na sirah Sayidina Husain dimakomkeun di Mesir ari awakna mah dimakomkeun di Karbala misah Sayidina Husain mah hulu na dipake main bola heula ditendang-tendang di Iran di Persi teh datang ke Mesir ditendang-tendang mentak jelema nu sok main bola menghina ka Sayidina Husain menghina ka Kanjeng Nabi menang mentak main bola teh awal nu main bola eta tacak sejarah tah hulu Sayidina Husain tak wayahna kana sok main bola eureun sebab urang teh dilaknat ku Kanjeng Nabi saya jelema nu itu najungan bola sarua jeung najungan hulu Sayyidina Husain. Nauzubillah min indalik ulah tetep menghina kasih mantak nu ngegedekeun main bola teh Yahudi sebab naon baheula teh nyana neruskeun baheula oper ditendang dioper ditendang dioper ditendang dikembangkeun jadilah sepak bola teh gitulah perjalanan ziarah di azaman bae ku kabehan ya Allah Maha Kawasa. Mudah-mudahan orang boga ongkos nu mudah-mudahan maka nasibkeun hese jasa hayang menang nasib teh kudu cinta heula ka para wali jeung terutama ka Sultan Aulia geus cinta katarak berangkat gegerak engke ge timbul tina cinta bakal bergerak wadun syarakahurun wa yugdalu abdun syarakahurun fi abdin aya hiji jelma merdeka Zaid jelma merdeka lain abid lain budak belian Ibraki Zaid dek ngabunuh Holid ayo Holid abid lamun Zaid jelema merdeka ngabunuh Holid pangkatna abid dibunuh ku Ki Zaid teu kudu dibunuh Ki Zaid nama lantaran jelema merdeka mamulya ai abid mahina ketika jelema anu merdeka ngabunuh abid teu kudu dibunuh deui paling bayar dia lain haju plong kitu bae diat mogolado ulah dibunuh ulah dikisos Ki Zaid mah Zaid merdeka ngabunuh Khalid abid ulah dibunuh Ki Zaid na jalan jang dikisos paling bayar diat kuarimah ayah Umar pangkatna abid neuleuki Zaid ngabunuh Ki Khalid abid eta Ki Umar ngabantuan Ki Zaid ngabantuan hendak sigana ulah salah babantu jadi ieu Ki Umar neuleuki Zaid seorang merdeka Ki Umar mah abid rejengan ngabantuan ka Ki Zaid ngabunuh Ki Khalid tah ayeuna eta Ki Umar ngabantuan Ki Zaid dalam rangka ngabunuh ka Ki Khalid da eta Ki Umar nu pangkatna abid lantaran sapagodos jeung nu dibunuh ta eta na mah Ki Umar na mah tetep wajib dikisos sebab akur jeung nu dibunuhna Ki Zaid na mah bayar diat geus wa abdun bunuhlah Umar nu pangkat abid sarokan urejengan yang ngabantuan huron kaki Zaid anu merdeka fi abdin tidak ngabunuh Ki Khalid pangkat abid bunuh deh jadi Ki Umar mah tetep bunuh baik wazimiyun saroka musliman pizimin wazimiyun aywa yuktalu wazimiyun bulu kapizimin urejengan ngabaturan yakni gitu ngabantuan musliman kajelema muslim izimir dina ngabunuh kapir zimi kajelema muslim Zaid muslim ngabunuh Ki Khalid kapir zimi Ki Khalid baka pirzimi mun dibunuh ku Ki Zaid Ki Zaid na muslim teu kudu dibunuh deui Ki Zaid na mah lantaran Ki Zaid ba mulya teu sapagodos pancek tadi ge kudu mukafah kudu akur agama na mun muslim muslim mun kafir kafir da ieu mah Ki Zaid na muslim nu dibunuh na mah kafir zimi teu sapagodos geus eta Ki Zaid nu muslim mun ngabunuh kafir zimi teu kudu dibunuh paling diat tapi aya Umar sarua kepada kafir zimi ngabantuan ngarejengan kaki Zaid nu muslim dalam rangka ngabunuh kafir zimi. Tah eta Ki Umar babantu kaki Zaid anu Ki Umar napa kafir zimi sapa godos pan Ki Umar mah jeung Ki Khalid nu dibunuh Nadimi ari Ki Umar ngabantuan Ki Zaid ka eta teh babantu na eta nya na kanu dibunuh na ngabantu ngabunuh ka muslim wajib bae teh mah ja akur yeuh bunuh geus Ki Zaid da mah teu kudu dibunuh tapi ari Ki Umar na mah bunuh wa kadza syariku harbiin wallahu a'lam bish